Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد إخوتي أعزكم وأعزكم الله, ملاجئكم pembicaraan kita. Dikatakan oleh Syekh Muslim rahimahullah ta'ala di dalam menguraikan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tadi, qala rahimahullah ta'ala, zakara al-muallifu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Di sini Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara annahu yaghzu jayshun al-ka'bata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwa ada satu pasukan perang yang akan menghancurkan Ka'bah. Al-Ka'bah al-Musyafrafah hamahallahu wa anqadhaha min kulli syarr. Ka'bah yang dimaksud di sini adalah Ka'bah al-Musyarrafah, yang dimuliakan, yang semoga Allah Ta'ala menjaganya dan menyelamatkannya dari segala kejelekan. Hadil Ka'batu hiya Baitullah. Ka'bah ini adalah Baitullah yang kita kenal. Banahu Ibrahim wa ibnu Ismail. Di mana Ka'bah ini adalah rumah Allah yang dibangun oleh Ibrahim beserta putranya Ismail alaihi wassalatu wassalam. Wa kana yarfa'ani al-qawa'id min al-bait, dan keduanya lah yang membangun pilar-pilar dari Ka'bah ini. Wayaqulan, dan keduanya menyatakan sebagaimana Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Innaka antas samiul alim, karena sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hadzal baitu arada Abraha ayaghzuahu minal yaman. Rumah Allah tabaraka wa ta'ala ini pernah juga diinginkan oleh Abraha untuk dihancurkan. Abraha raja dari negeri Yaman. Faghazahu bijayshin azim fi muqaddamatihi failun azim, di mana Abraha dengan satu pasukannya berusaha menghancurkan, dengan pasukan yang besar ini berusaha menghancurkan Ka'bah, di mana di pasukan terdepannya itu pasukan bergajah yang besar jumlahnya. Yuridu ayadu mabihil Ka'bah, di mana Abraha ingin menghancurkan Ka'bah ini, Baitullah al-Haram. Falamma qaruba minal Ka'bah wa wasala ila Makkah ila makan yuqalu lahul Mughammas Harnal Fil. Tapi tatkala pasukan ini mendekat ke Ka'bah dan tiba di satu tempat yang bernama Al-Mughammas, mulailah pasukan gajah tadi tiba-tiba kaku kaki-kaki mereka, seakan-akan kakinya itu tertanam di perut bumi. Haram al-fil, pasukan gajah pun tidak mau bergerak. Wa aba ayataqaddam, enggan untuk berjalan. Fa ja'alu yanharunahu liyataqaddam ila al-Ka'bah. Fa'aba. Maka mulailah pasukannya ini menghardik, mencaci maki, memukul-mukul gajahnya supaya mau maju menghadap ke Ka'bah untuk bisa menghancurkannya, tetapi gajah-gajah itu tidak mau. Faida sarafuhu nahwal Yaman harwala wa asra. Tiba-tiba yang terjadi adalah mereka semuanya balik kanan, kemudian pergi menuju negeri Yaman, lari dengan cepat, dengan kencangnya. Walihada qala Rasul alaihi salatu wasalam fi ghazwatil Hudaybiyah lamma anna naqatahu haranat wa abat an tamshiya, faqala sahabah khala'atil qaswa, khala'atil qaswa, yani haranat. Nah, oleh karenanya Rasulullah SAW ketika dalam perang Hudaybiyah, ketika unta-unta yang dijadikan tunggangannya ini tidak mau bergerak dan tidak mau berjalan, para sahabat pun mengatakan khala'atil qaswa, khala'atil qaswa, yani maksudnya kaki-kakinya tertanam. Nah, wa barakat min ghairi illah, kaki-kakinya tertunduk, tersungkur tanpa ada sebabnya. Nah, seakan-akan mereka menjadi lumpuh. Faqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma khalatil qaswa wa madzaka laha bi khuluqin. Tidak mungkin mereka kaki-kakinya itu lumpuh dan tidak mungkin itu menjadi kebiasaan mereka. Fa Nabi alaihi salatu wasallam yudafi an bahimah. Dalam hal ini Nabi kita alaihi salatu wasallam membela keadaan hewan-hewan ini. Artinya apa? Pasti ada yang salah dari penunggangnya. Unta-unta tidak akan mungkin terdiam, merunduk dan sebagainya kalau bukan karena penunggangnya sendiri. Sehingga kata Syekh rahimahullah taala, li'anna dhumma la yanbaghi walau 'ala al-bahaim. Rasul membela unta-unta tadi karena kezaliman itu tidak pantas untuk dilakukan sekalipun kepada hewan-hewan ternak. Ini. Ya. Yeah. Nah, berarti di sini ada pelajaran untuk kita berbuat ihsan kepada hewan. Ya. Yeah. Nah. Maka ikhwati a'azani wa jazakumullah, mungkin kita pernah mendengar kisah seorang yang masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Iya. Seorang wanita yang masuk ke dalam neraka dikarenakan disebabkan oleh kucing yang dia kurung tanpa dia beri makan, tanpa dia beri minum dan tanpa dia pelihara dengan baik. Maka umpuru ibadallah, ikhwati fillah, a'azani wa jazakumullah, lihat di sini pelajaran yang besar yang bisa kita ambil bahwasanya apa? Kita diperintahkan untuk berbuat ihsan. Innallaha katabal kataba ala nafsihi al-ihsan, kataba ala kulli syai'in. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba al-ihsan ala kulli syai', menetapkan al-ihsan, perbuatan ihsan kepada segala sesuatunya. Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Nah, sekalipun kepada hewan ternak, sekalipun kepada hewan peliharaan kita. Wa na'udzubillah kalau sampai kita masuk ke dalam neraka hanya gara-gara hewan peliharaan kita. Iya. Yang mungkin tidak ada nilainya, mungkin kita dapat kucing itu dari jalan, dari pasar, ya, yang ketika masih kecil lucu, menggemaskan dan sebagainya, kemudian kita pelihara, giliran sudah besar sedikit, sudah mulai merepotkan, kencing sembarangan, BAB sembarangan dan sebagainya, kemudian apa? Kita berbuat zalim, kita berbuat aniaya dan sebagainya. Ittaqillah fi nafsik wa fi ghairik. Hendaknya kita takut kepada Allah Ta'ala pada diri kita dan selain kita. Jangan sampai gara-gara hewan peliharaan kita kemudian kita mendapatkan azab dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan sebaliknya disebutkan pula kisah riwayat bagaimana seorang wanita pelacur yang masuk ke dalam surga gara-gara apa? Berbuat ihsan kepada hewan. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang demikian. Dakhalatil mar'atu fil dakhalatil mar'atu an-nar fil hir wa dakhalatiz zaniyah fil kal. Kita dapatkan dua riwayat yang bertentangan, yang berbeda keadaannya. Yang satu seorang wanita masuk ke dalam neraka na'udzubillah dikarenakan kucing habasathul hir. Karena dia menahan, menawan, memenjarakan, artinya tidak memelihara, tidak memakan, memberi makan, tidak memberi minum kucing peliharaannya. Yang satunya seorang wanita berzina tetapi apa? Dia masuk ke dalam surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Betapa jauhnya keadaan ini. Kenapa demikian? Karena ihsan. Ihsan. Maka Rasulullah SAW di dalam hadis ini pun mengingatkan para sahabat, makhlatil qaswa, tidak mungkin unta-unta itu kemudian menjadi lumpuh begitu saja. Iya. Wa mazakalaha bi khuluqin, dan itu bukan kebiasaan mereka, kata Rasulullah SAW. Berarti apa? Kesalahan ada pada penunggangnya, kesalahan ada pada tuan-tuannya, majikan-majikannya. Nah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, makhalatil qaswa wa mazakalaha bi khuluqin ay adah. Gak mungkin unta-unta itu kemudian menjadi lumpuh, dan tidak mungkin juga itu menjadi kebiasaan mereka. Nah, walakin habasaha habisul fil, akan tetapi yang menyebabkan mereka tertahan itu adalah karena penunggang gajahnya itu. Artinya apa? Karena tujuan buruk daripada penunggang gajah tadi. Gak mungkin gajah-gajah yang begitu perkasa, yang begitu hebat, ketika diperintahkan mendekat ke Ka'bah, gak mau jalan. Iya. Seakan-akan terkunci kaki-kakinya. Kenapa? Bukan gajahnya, tetapi apa? Karena niat buruk yang dimiliki oleh penunggang gajah tadi. Baik. Nah, wahabisul fil huwa Rabb subhanahu wa ta'ala, dan yang menahan fil ini, gajah-gajah ini untuk apa? Melanjutkan perjalanan adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang mengatur itu semua. Nah, maka kata Rasulullah SAW, walladhi nafsi biyadih, demi Allah tabaraka wa ta'ala, yang jiwaku berada di tangannya, la yas'aluni khutatan yu'adzimuni yu'adzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum iyaha, la yas'aluni khutbah, mereka tidaklah meminta kepadaku, bertanya kepadaku, tidaklah mereka meminta kepadaku tentang satu langkah pun. Yu'adzimuna fiha hurumatillah, yang mereka telah berbuat sesuatu yang besar karena merobek-robek kehormatan Allah Ta'ala. Nah, atau ya'adzimuna fiha hurumatillah, karena mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, ila a'taituhum iya, kecuali aku akan berikan pada mereka apa yang mereka inginkan. Maka kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, al-muhum annal ka'bata husyat min qibalil Yaman. Yang terpenting dari kisah ini, kata Syekh, adalah bahwa di sini Ka'bah ingin dihancurkan dari arah Yaman tadi. Fi jaisin azim, oleh sebuah pasukan yang besar, yaqudu hadzal fil azim, yang mereka menggiring membawa pasukan bergajah yang amat besar, liyahtimul Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Falamma wasulu ilal qama al mughammas abafil abal fil ayamsya waharana wantaharu walakin la faidah. Maka tatkala mereka sampai ke tempat yang bernama Al-Mughammas, gajah-gajah pun tidak mau melanjutkan perjalanannya, tertahan mereka. Maka pemiliknya pun berupaya, penunggangnya berupaya untuk menjadikan gajah-gajah ini berjalan, akan tetapi tidak ada manfaatnya. Wa baqau hunaka wan habasu, sehingga mereka pun terdiam di sana dan tidak melanjutkan perjalanan. Fa arsalallahu alaihim tayran ababil, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus untuk menghancurkan mereka seekor burung ababil yang berbondong-bondong. Wal ababil yakni al jama'atul katsirah minat tuyur, yang dimaksud dengan ababil itu bukan jenis burungnya, bukan pula nama burungnya, tetapi namanya ababil yakni al jama'atul katsirah minat tuyur, sekumpulan burung yang banyak, itu disebut dengan ababil. Nah, wa kullu tayrin yahmil hajaran, di mana dari pasukan burung tadi setiap masing-masing burung memegang satu bongkah batu. Nah, qad amsakahu bi rijlih, yang dia pegang dengan kaki-kakinya. Summa yursilu 'alal wahid minhum, kemudian dilemparkan ke salah satu dari pasukan gajah tadi. Hatta yadribahu mahamatih wa yakhruju ila duburi, sampai-sampai mengenai punggungnya, sampai tembus ke duburnya. Nah, ini. Maka Allah nyatakan dalam surah Al-Fil ayat kelima, faja'alahum ka'asfim ma'kul, jadilah mereka itu seperti dedaunan yang berlubang-lubang yang dimakan ulat. Nah, ya. Nah, ka'annahum zara' akalat hul bahaim, seakan-akan mereka itu seperti kebun tanaman-tanaman yang dimakan oleh hewan-hewan ternak. Wandaku fil ardh, dan mereka pun akhirnya tersungkur ke dalam perut bumi. Wa fi hadza yaqul Umayyah ibn Salt, dalam keadaan seperti ini Umayyah bin Salt mengatakan, habasal filu fil mughammas hatta dhalla yahbu ka'annahu ma'quru. Pasukan gajah itu pun tertahan di Al-Mughammas hingga mereka pun terdiam di sana dan kemudian menjadi seperti dedaunan yang dimakan ulat. Fahamallahu azza wa jalla baitahu min kaidi hadzal malik adh-dhalim. Maka Allah tabaraka wa taala menjaga rumahnya dari tipu daya raja yang zalim ini. Alladhi jaa liyuhdima baitallah, liyahdama baitallah, di mana datang untuk menghancurkan baitullah. Waqad qala Allahu azza wa jalla, dan Allah taala telah menyatakan, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adabin alim. Dalam surah Hajj ayat 25 Allah tabaraka wa taala mengatakan, wa may yurid fihi bi ilhad, siapapun juga yang ingin berbuat kejelekan kepada baitullah bidzulmin, dengan kedzalimannya, nudhiqhu min adzabin alim, kami akan rasakan kepada dia azab yang amat pedih. Maka kata Syekh, fi akhiriz zaman yaghzu qaumun al-Ka'bah jaysun 'azim. Itu kisah dahulu, ya, di zaman Rasulullah SAW belum lahir. Sedangkan yang di dalam hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, fi akhir zaman, maka Rasulullah SAW dalam hadis ini mengisahkan tentang keadaan akhir zaman. Di akhir zaman, yaghzu qaumun al-Ka'bah, akan ada sekelompok orang yang memerangi Ka'bah, berusaha untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Ya. Nah, berarti munculnya orang-orang yang dengki kepada Ka'bah itu sejak dari dahulu kala, ya, wa sampai akhir zaman. Ya. Nah, dan yang akan berhasil mendekati seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW ini, berhasil mendekat saja. Ya, itu pun belum sampai. Baik. Jaisun azim, pasukan yang besar. Wa qawlu hatta idza kanu bi baydad min al-ard. Dan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, sampai ketika mereka berada di sebuah tanah lapang dari permukaan bumi ini, ay bi ardin wasi'ah muttasi'ah, dari tanah yang luas yang diluaskan oleh Allah tabaraka wa taala untuk dikumpulkan semua tadi, dari rombongan pertama sampai rombongan terakhir, semuanya. Khasafallahu bi awalihim wa akhirihim, maka Allah tanam mereka, Allah masukkan mereka, tenggelamkan mereka ke dalam perut bumi dari rombongan terdepan sampai terakhirnya. Khasafat bihimul ardu, bumi ini melumat, memakan mereka semua. Wasahu fiha hum wa aswaquhum, semuanya ditenggelamkan, merekanya, pasukan-pasukan ini, dan aswaknya, para pedagang-pedagang, kafilah-kafilah dagang yang ikut bersama mereka. Berarti di sini ada isyarat tanbih latif, peringatan yang sangat lembut dari Rasulullah SAW. Hati-hati kalau jualan, jangan sembarangan jualan. Jangan karena di sana ada apa keramaian, nggak peduli, yang penting saya cuma nyari duit di situ. Padahal di situ adalah tempat kemaksiatan misalkan, iya. Apalagi misalkan terkenal daurah apa alul bidah apa, hah? Nah, iya. Jangan karena berkumpulnya orang di sana, loh, kan niat saya jualan, Enggak ada niat saya mau dengar taklimnya mereka. Iya. Hati-hati dari pemahaman seperti ini. Ya. Ingat, hati-hati. Lihat orang sini, orang ini. Dia cuma jualan saja, niatnya jualan. Melihat pasukan besar, secara logika, logistiknya kan butuh besar, ya kan? Dan kalau bawa dari tempat masing-masing, membawa pasukan yang khusus untuk logistik, dan itu berat. Begitu kan? Iya, begitu ya. Nah, berarti apa? Butuh ada simbiosis di situ. Saling menguntungkan, kan begitu ya? Mereka butuh makanan, kita jual makanan. Nah, begitu kan? Tapi ingat, dilihat dulu pasukan itu pasukan apa? Atau keramaian itu keramaian apa? Iya. Jangan sembarangan jualan di tempat keramaian. Nah. Maka kata Syekh rahimahullah taala, "Wa fi hadha dalil 'ala annahum jashun 'azim." Di dalam hadis ini ada dalil bahwa mereka itu sesungguhnya pasukan yang besar. Kenapa pasukan besar? Li'anna ma'ahum aswaqahum. Karena bersama mereka ada kafilah dagangnya. Artinya mereka pasti akan menduduki Ka'bah itu dalam waktu yang panjang. Iya kan? Karena enggak mungkin dibawa pedagang-pedagang itu kalau dalam untuk waktu yang panjang. Begitu. Enggak mungkin. Baik. Lil bai' wasyira' wa fida' wa ghairi dalik, untuk jual beli dan sebagainya. Iya kan? Belum lagi kalau misalkan ada pakaian yang rusak. Ya. Alat-alat tempur yang rusak butuh perawatan. Ya. Minimal jadi tukang cukur juga bisa di situ, ya kan? Nah, barangkali datang berangkat ke botak, pulang gondrong, kan begitu. Nah. Ya saya kan. Begitu. Baik. Fayaksibullahu biawali muakhirim. Kemudian Allah tenggelamkan mereka dari bagian terdepan sampai bagian terakhir. Lima kala Rasulullah SAW hada. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan gini? Warada ala khatiri Aisyah. Lama kala Rasulullah SAW hada. Warada ala khatiri Aisyah radhiyallahu anha su'alun. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan demikian, terbersit di hati Aisyah, di pikiran Aisyah radhiyallahu anha, sebuah pertanyaan. Apa itu pertanyaannya? Faqalat, maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yuhsafu bi awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum?" Wahai Rasulullah, kenapa mereka harus ditenggelamkan semua? Dari pasukan terdepan, rombongan terdepan sampai rombongan terakhir. Kenapa? Bukankah di tengah-tengah mereka ada kafilah dagang? Iya. Artinya apa? Kalau ada kafilah dagang itu berarti apa? Berarti ada orang yang memang niatnya bukan untuk memerangi Ka'bah, ya. Sama kalau kalian jual di tempat-tempat hizbiyun, jangan salah kalau ada orang menuduh kamu hizbi. Iya kan? Iya enggak? Iya. Loh kenapa begitu? Loh kamu jualannya di sana. Itu adalah cara mereka. Iya kan? Hati-hati. Ini kok ide ini? Iya. Nah, hati-hati. Berarti dalam masalah muamalah sekalipun itu kita harus hati-hati. Enggak asal. Iya. Nah, makanya Imam Al-Hasan Al-Basri mengingatkan tentang muamalah ini, jual beli. Jangan kalian jual beli dengan Rafidhah. Iya. Jangan kalian jual beli dengan Mubtadi'. Jangan dengan, dan beberapa aqwal a'immah menerangkan hal ini. Kenapa? Karena itu. Iya. Akibatnya minimal kalian kena tuduhan. Iya kan? Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Masalu jalisi salih kahamil misk. Perumpamaan majlisnya orang yang saleh itu, pertemanan dengan orang yang baik itu seperti berteman dengan pedagang minyak wangi. Ya, lima amtar ta'aminhu, boleh jadi kamu akan membeli darinya. Ya, ya karena berteman dengan tukang minyak wangi, minimal kan mata melotot mulu ya. Ya, terus aduh ini kok minyaknya kayaknya bagus, apalagi kalau tempatnya menarik ya. Nah, akhirnya penasaran, coba pegang-pegang, cium-cium, iya. Apalagi kalau pedagangnya itu baik hati, langsung pelet, iya. Ah, ini coba nih, ayo peletnya, pelet. Gitu kan? Wah, wangi. Iya. Wa imma antajid raihau thayyibah. Boleh jadi kamu akan mencium wanginya. Minimal dapat gratisan tadi. Iya. Kalau bertemannya dengan tukang minyak wangi kan gitu ya. Nah, apalagi tukang minyak wanginya plus lagi plus pijitan ya. Masya Allah. Sini pijit pijit. Ya. Kasih oles. Nah. Ya. Nah, kan sudah terlena dia sudah ya. Nah, terbuai dengan wanginya, terbuai dengan pijitannya, Masya Allah. Bisa jadi kalian beli nanti di situ. Iya. Nah. Wa mathal jalisi su, sedangkan permisalan pertemanan dengan orang-orang yang jelek, kana fil khair, seperti berteman dengan orang yang meniup bara api. Ya. Nah. Imma an tuhriqa thiyab, boleh jadi bara api itu membakar bajumu. Iya. Yang minimal saja berteman dengan perokok misalkan ya. Kalau janji enggak tersulut bajunya, mending kalau baju, lah kalau kulit. Hah? Sembarang sudah ngerokok pegang gini. Iya, kena baju kita, kena tangan kita, kena. Minimal apa yang kita dapatkan? Iya, baunya. Wa imma antajid rihahun muntinah, kamu akan dapatkan aromanya yang tidak sedap. Iya. Oh kata saya mah sedap. Ya kamu yang biasa gak enak. Iya. Yang biasa nelen hal-hal yang tidak enak. Iya. Sama seperti pelaku kemaksiatan menganggap apa? Maksiat itu indah. Iya. Kenapa? Karena biasa. Pepatah kita mengatakan Allah bisa karena biasa. Kan begitu ya. Kenapa orang bisa bermaksiat? Karena biasa sudah. Kenapa orang lain gak bisa bermaksiat? Karena gak biasa. Begitu kan. Nah, ini maka pegang kuat-kuat yang seperti ini. Ya. Nah, Aisyah mengatakan, "Wa man laisa minhum." Kan bukankah di dalamnya ada orang-orang yang tidak termasuk dari itu semua? Bukan pasukan ya, bukan juga apa? Pedagang. Loh, terus ngapain ikut? Yang ikut saja pengen nonton, ya. Jangan salah kalau nanti ketiban oleh apa? Ketiban gak enaknya, ya. Nonton, tahu kebakaran nonton. Hah? Dekat-dekat. Jangan salah kalau seandainya mobilnya itu nabrak dia, ya. Nah, sudah tahu mobil pemadam kebakaran besar butuh jalan luas. Ini di apa? Dikuasai oleh penonton. Iya. Nah, begitu. Jadi sama seperti ini keadaannya. Ya. Demikian. Ya. Alladzina ja'u lil bai' wa syira'. Aswaquhum kata Syekh. Yang dimaksud dengan aswaquhum di sini aswaquhum alladzina ja'u lil bai' wa syira'. Itu orang-orang yang cuma datangnya untuk jual beli saja. Kafilah dagang yang pedagangnya dengan pembelinya. Iya kan? Nah, pembelinya kan gimana? Rame. Iya, banyak pertanyaan. Ustaz gimana? Kan ini acara mulut Ustaz. Di mana-mana. Terkhusus daerah saya ya, daerah Cirebon. Kalau sudah bulan mulut, itu depan keraton kesepuhan ramenya minta ampun. Kalian bisa tanya Ustaz Muhammad, dia. Hah? Orang berjibun di situ semua dengan berbagai macam merek dan tujuan. Ya. Nah, ada yang cuma sekedar pengen apa? Beli Karena di situ banyak penjajah, maka apa? Penjual-penjual di situ. Dari makanan, pakaian, ya, semua yang hampir banyak di situ. Ya. Nah, maka apa? Bagaimana dengan orang seperti ini? Laisa lahum qasdu syai fi ghazwal Ka'bah. Enggak ada tujuan sedikit pun untuk memerangi Ka'bah. Wa fihim unasun laisu minhum tabi'uhum min ghairi ay'lamu bi khuttatihim. Di tengah-tengah mereka juga ada orang-orang yang bukan bagian dari mereka sama sekali. Mereka cuma mengikut saja tanpa mereka tahu tujuannya kemana sih sesungguhnya mereka ini. Begitu. Cuma karena ramai, ramai ya. Pengen tahu, dilihat, diikuti terus sampai kemana nih. Begitu. Iya. Nah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab atas pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha ini, keheranan Aisyah ini. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa aswaqihim wa laysa wa man laysa minhum. Ditenggelamkan semua dari mereka, dari awal rombongan sampai akhir rombongan, orang-orang yang cuma jual beli dan orang-orang yang cuma nonton, semuanya sama. Summa yub'atsuna yaumal qiyamah. Kemudian nanti di yaumul qiyamah mereka akan dibangkitkan. Ala niyatihim, berdasarkan niat-niat mereka. Ya. Nah. Berarti kalau yang niatnya enggak ada apa tujuan jelek, selamat dong. Selamat di akhirat, belum tentu di dunianya. Minimal dia sudah merasakan apa? Azab Allah Ta'ala di dunia. Iya. Nah, itu. Minimal itu. Ya. Nah. Kullun lahu ma nawa, karena masing-masing orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Hadza fardun min afradi qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu dari sekian banyak ucapan Rasulullah SAW, seperti hadis yang sebelumnya, innamal amalu binniyat wa innam likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat-niatnya, dan setiap masing orang akan dia akan menerima apa yang dia niatkan. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa fi hadzal hadis ibratun. Di dalam hadis ini ada satu pelajaran penting. Apa itu? Anna man syaraka ahlal batil wa ahlal baghi wal udwan fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubah. Bahwasanya barang siapa yang syaraka ahlal batil, orang yang ikut serta turut bersama ahlul batil wa ahlul baghi, orang-orang yang berbuat zalim wal udwan dan permusuhan, fa innahu yakunu ma'ahum fil uqubah, maka dia digolongkan, dimasukkan ke dalam barisan mereka dalam siksaannya. A'yadan billahi ta'ala. As-salih wa talih, baik yang solehnya maupun yang tolehnya, yang jeleknya. Al-uqubatu idha waqa'at ta'umus salih wa talih. Kenapa? Karena uqubah, karena siksaan Allah itu akan ditimpa kalau sudah turun, maka akan menimpa semuanya, yang saleh maupun yang taleh. Ya. Yeah. Albir wal fajir. Albir wal fajir. Yang baik maupun yang jelek. Al-mu'min wal kafir, mu'minnya dan kafirnya. Wal musalli wal mustakbir, orang yang salat maupun orang yang enggak salat, enggak mau salat. Wala tatruk ahad, dan Allah tidak akan sisakan sedikit pun. Nah. Summa yaumal qiyamati yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian di yaumul qiyamah nanti mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Ya. Maka yang Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Anfal ayat 25, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khasa. Wattaqu, dan takutlah kalian, fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khasa. Takutlah kalian kepada sebuah fitnah. La tusibanna alladziina dhalamu, yang tidak akan ditimpakan, ya, kepada orang-orang yang berbuat dolim, minkum, diantara kalian, khasah, secara khusus. Artinya apa? Berarti umum. Fitnah itu kalau sudah menjalar, merebak, maka akan mengenai semuanya. Hati-hati. Ya, jauhi tempat fitnah, jauhi tempat bencana, musibah, karena akan menimpa semuanya. Ya, wa'alamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala syadidul iqab, amat keras siksaannya. Wa syahid min hadzal hadis qaulu Rasulullah SAW, yang menjadi pembahasan kita dalam hadis ini adalah summa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Ini, ya. Artinya apa? Sesuai dengan judul bab, berarti apa? Bahwa hendaknya kita mengikhlaskan niat dalam beramal dan meluruskan niat dalam beramal dan mencocokkan niat dengan amalan saleh. Karena tidak cukup hanya niat saja jika tidak dibarengi dengan amalan yang saleh. Buktinya ini, ada orang yang niatnya saleh di sini, yaitu apa? Orang yang cuma pengen jual beli saja. Niatnya baik apa enggak? Baik. Iya, cuma jual beli saja. Nah, boleh jadi dia cuma jual beli untuk menghidupi keluarganya. Iya kan? Tapi ternyata apa? Mendapatkan ukubah di situ. Kenapa? Karena salah memilih tempat. Ya, lam yuwaffaq, tidak diberikan taufik oleh Allah tabaraka wa taala untuk mendapatkan tempat yang benar. Nah, fahiya qaulih, sehingga hadis ini kedudukannya sama seperti innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Nah, kesimpulannya itu ikhwati a'azani wa jazakumullah, sehingga sekali lagi bahwasanya di sini ada pelajaran penting bagi kita. Yaitu apa? Pertama, kita harus mengikhlaskan niat. Yang kedua, harus mencocokkan niat ini dengan amalan saleh. Ya. Nah, bagaimana itu? Dengan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallam, maka niat kita akan diluruskan dengan itu. Nah, begitu. Ya. Taib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ila huna, kami di sini kita cukupkan. Wal afu minkum wala taqsir. Nasallahu salam wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.